agung-agung, Pak Gendut cari jagung. Jagung mateng-mateng, Pak Gendut lagi mateng. Pak Gendut lagi, ha-ah, ha-ah, ha-ah, ha-ah, Pak Gendut.